Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita mengkaji ayat 75 dari surat At-Taubah, dan tidak terasa kita telah memasuki akhir-akhir bulan Sya'ban, dan kita akan memasuki bulan Ramadan, Sayyidus Suhur, sebaik-baik bulan dari 12 bulan yang kita kenal. Ayat 75 ini mengajarkan kita untuk banyak-banyak bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan lainnya. Bulan Ramadan adalah menempah kita. Bagaimana semangat sedekah itu kita tancapkan di dalam jiwa. Kita mulai membiasakan diri dari bulan Sya'ban, sehingga di bulan Ramadan telah terbiasa, dan kebiasaan itu menjadi rutinitas kita tidak saja di bulan Ramadan. Untuk itu Allah mengecam kemunafikan yang selalu berangan-angan baru mau memberi. Islam diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberilah di saat Anda susah, terlebih di saat Anda senang. Karena dengan kesusahan yang Anda derita dan tetap memberi, pemberian itu akan menolong sehingga kesusahan itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tepatnya kita menemukan ayat 75 ini berbunyi, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasdaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberi sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sudut pandang yang perlu diluruskan bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang kaya, dan itu harus ditancapkan. Tetapi kita membutuhkan kekayaan yang lebih. Tetapi kita tidak ada apa-apanya, sekaya apapun kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang kita miliki maksudnya adalah potensi dasar yang telah diberikan Allah kepada kita. Apapun yang kita alami saat ini, baik dalam keadaan sehat, maka sehat itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam keadaan berilmu, maka ilmu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam memiliki anak dan istri, maka anak dan istri itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam keadaan memiliki rumah, mobil, ataupun harta lainnya, maka semua itu tidak lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita tidak memiliki itu semua, lahirnya kita di bumi ini juga merupakan anugerah yang paling besar, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Sedekah bukan mengurangi harta, tapi sedekah malah menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama. Dan Allah melalui Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berjanji dan Nabi Muhammad bersabda, manakusomalun min sodakoh, harta yang disedekahkan tidak pernah akan berkurang. Jadi jangan pernah berjanji untuk bersedekah, tapi sedekahkan sajalah, insya Allah kesolehan akan datang. Silakan Ustaz Perdana. Iya, menarik sekali pembahasan pada hari ini, karena kembali Allah memaparkan tentang bagaimana cara pandang atau sudut pandang yang dilakukan oleh orang-orang munafik, di mana mereka di sini melakukan ikrar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjanji kepada Allah. Ini satu hal yang sangat besar sebenarnya. Kenapa sangat besar? Karena menunjukkan betapa beraninya mereka ini untuk hal-hal yang bersifat negatif. Dikatakan kenapa bersifat negatif? Karena sebelumnya mereka sudah melakukan bersumpah dengan nama Allah. Sebenarnya sumpah yang mereka tampilkan itu adalah sumpah palsu. Dan di sini Allah kembali menggambarkan bagaimana mereka berani-beraninya memberikan menyampaikan ikrar atau berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, yang Allah jauh lebih tahu apa yang sebenarnya terkandung di dalam hati mereka. Ini untuk menunjukkan bagaimana orang-orang yang hatinya sudah kotor, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mampu melakukan tindakan-tindakan yang jauh di luar batas pemahaman seseorang. Artinya sangat berani melakukan kejahatan. Ya, ini menjadi catatan kepada kita semua bahwa kalau seseorang terus melakukan kejahatan, pada satu saat dia akan sampai ke satu tahap yang tahap yang tinggi, yaitu berani mempermainkan agama, berani mengolok-olok Tuhannya, dan berani melakukan tindakan-tindakan yang memang sebenarnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa keberanian yang timbul, keberanian negatif yang timbul dari diri orang-orang munafik ini berangkat dari proses yang mereka lakukan di dalam perbuatan negatif mereka. Oleh karena itu, menjadi peringatan kepada kita semua, jangan coba-coba berani untuk melakukan tindakan maksiat, tindakan kejahatan. Karena walaupun sedikit kita melakukannya, akan ada proses yang mengarah kepada hal yang lebih besar. Hari ini mungkin kita boleh berbohong, tetap mungkin kita berbohong satu hal, tapi besoknya kita akan melakukan pendustaan yang jauh lebih besar daripada itu, sampai kepada tahap dan puncak yang lebih tinggi, yaitu ketika seseorang berani mendustakan Tuhannya, berani mendustakan hal-hal yang dia anggap itu berguna untuk hidupnya, tapi ternyata itu malah menghancurkan keyakinan dan juga agamanya. Jadi sekali lagi, pesan awal dari ayat ini adalah kepada kita semua agar jangan berani-berani, jangan berani untuk berpikir, bukan berani saja untuk berbuat, jangan pernah berani untuk berpikir melakukan tindakan kejahatan, karena itu hanya akan membuat kita semakin berani terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal yang bersifat negatif. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, di sisi lain, selain jangan berani berpikir untuk berbuat yang jahat, jangan pula berani berjanji untuk berbuat yang baik tetapi sekedar janji kosong. Iya. Misalnya di sini dia mengatakan, dan itu sering terjadi di antara kita, bahwa ya Allah, kalaulah misalnya aku memiliki harta yang banyak, separuhnya ku sedekahkan. Itu karena belum ada. Nah, tapi begitu ada, ya Allah, separuh itu banyak kali ya Allah. Padahal Allah tidak meminta kemarin separuh itu, yang dia aja yang janji. Rupanya separuh itu rasanya banyak sekali ya Allah. Bagaimana kalau sepertiga? Tapi dia berpikir, okelah, dia mau nyedekahkan sepertiga. Rupanya kata istrinya, "Bang, kok banyak kali sepertiga, Bang? Lihat anak-anak kita, lihat cucu-cucu kita, semuanya masih butuh biaya. Tambah besar mereka butuh biaya kuliah lebih banyak. Cucu-cucu kita juga perlu. Kalaulah anak-anak kita misalnya belum memiliki rumah, dia juga memiliki rumah. Kalau sudah memiliki rumah, belum memiliki kendaraan. Kalaupun sudah, cucunya juga belum." Artinya apa? Begitulah jiwa manusia yang sebelum diberi janji mulutmu, apa, janji manisnya itu keluar. Tetapi begitu sudah diberikan, akhirnya dia sendiri yang menarik apa yang telah dijanjikan. Padahal Allah sendiri tidak ada menyaratkan sampai setengah dari hartanya. Dalam Islam cukuplah 2,5%. Tetapi ketika itu sudah diucapkan, itu namanya apa Ustaz Perdan? Nazar itu ya? Iya, nazar. Ah, dan itu bagaimana itu dalam Islam seperti ini, dia menjanjikan kalau diberi Allah rezeki, aku akan sedekahkan. Disebutkannya sampai separuh hartanya. Atau terkadang kita juga menemukan di samping nazar ada wakaf. Orang tua berwakaf, ya Allah, aku sudah stroke, sakarat ini. Ku sedekahkan 3 hektar tanahku di ibu kota, di kota Medan yang tempatnya sangat strategis. Rupanya ahli waris marah semua. Padahal hartanya melimpah ruah dan itu tidak sampai sepertiga dari hartanya. Kata ahli waris, ya, bapak ini karena mau meninggalnya diwakafkan. Dulu tak mau dia sedekahkan untuk itu, sementara anak dan cucu kami ini lebih berhak untuk mendapatkan wakaf ini, tidak kami jadikan. Jadi ada dua pertanyaan, bagaimana mensikapi nazar dan bagaimana mensikapi wakaf yang dibatalkan oleh anak cucu. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Kita semua sudah sama tahu bahwasanya yang dikatakan nazar itu adalah janji seseorang untuk melakukan kebaikan, janji kepada Allah untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau ada janji untuk melakukan hal maksiat kepada Allah, itu namanya nazarnya tidak sah. Nazar ini sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Jadi apapun bernazarnya nggak wajib. Bernazar ini tidak wajib. Tapi kalau sudah nazar, wajib untuk melakukan apa yang dia janjikan kepada Allah. Kalau puasa wajib dilaksanakan, walaupun itu sangat berat, tetap dia wajib untuk dilaksanakan. Oleh karena itu hendaklah sikap bijaksana berpikir dahulu sebelum kita mengucapkan nazar, mampu atau tidak kita melakukannya. Kalau ternyata tidak mampu tapi kita janjikan, tetap kita akan menanggung kewajiban untuk melaksanakan nazar itu. Kalau tidak mampu juga ada kafarat, Ustaz. Kalau tidak mampu juga, selagi kita tidak mampu melakukannya, kita wajib membayar kafaratnya. Bagaimana itu kafarat? Kafaratnya itu adalah, kalau saya tidak salah, memberi makan 10 orang fakir miskin. Kalau saya tidak salah. It'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna. Ada 10 orang fakir miskin yang harus dia berikan makan untuk membayar kafaratnya. Kemudian pertanyaan kedua tentang pelaksanaan wakaf. Wakaf dari orang tua. Hal yang seperti ini, apabila orang tua berwakaf, maka ahli warisnya wajib untuk melaksanakannya. Wajib untuk melaksanakannya. Kalau tidak dilaksanakan, yang berdosa, kalau orang tuanya sudah meninggal, yang berdosa adalah ahli waris. Dan kalau mereka mempergunakan harta itu, berarti mereka mempergunakan harta yang bukan milik mereka. Dan ini adalah satu dosa besar. Karena wasiat, namanya wasiat itu adalah pesan yang wajib untuk dilaksanakan pada saat seseorang sudah meninggal dunia. Jadi itu tadi, nazar adalah sesuatu kewajiban yang sebenarnya tidak disyariatkan oleh Allah, tapi diinginkan oleh si manusia ini sendiri. Sedangkan wakaf adalah keinginan yang baik untuk dilakukan, karena dia tahu betul bahwa kalau dia melakukannya, kalau dia mewakafkan sesuatu, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain ini bisa perdana. Permasalahannya bukan bisa kafarat. Kalau gitu ya sudahlah, telanjur ucap setengah daripada bayar setengah harta yang kumiliki. Bagus kasih makan 10 orang. Bukan itu saya rasa ininya. Bukan ya. Seperti itu. Tapi bagaimana Anda telah menjadi satu tipe dari kemunafikan yang dikaji pada ayat 75 ini. Betul, benar sekali. Yang mengatakan walin atana min fadlihi lanasdokanna. Kalau dapat rezeki, kusedekahkan separuhnya. Nah, jadi sebenarnya kalaulah begitu, janganlah berpikir seperti pola pikir munafik ini. Dapat baru memberi. Umat Islam itu bagaimana? Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang berinfak hartanya di saat senang dan di saat susah. Bukan menunggu senang. Karena apa? Karena kalau pola pikirnya menunggu senang, orang tipe manusia ini dikasih satu gunung emas pun tidak masih merasa cukup. Miskin. Satu gunung emas masih mau ingin dua gunung emas. Kalau kita tanya dengan keluarga Pak Harto almarhum, mungkin sekarang anak cucunya juga menikmati, ditanya dua gunung emas sudah dia miliki, masih juga menginginkan ketiga gunung emas. Tapi akhirnya kan bagaimana, perut anak Adam itu tidak terisi kecuali turab. Dan kemudian kita tidak dikembalikan kecuali kepada liang kubur juga, dan tidak membawa apa-apa. Ini menarik sekali bahwa apa yang tadi yang digambarkan oleh Al-Quran dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa kehidupan seorang mukmin, kita ambil intisarinya, kehidupan seorang mukmin bukanlah kehidupan yang sifatnya menunggu. Menunggu sampai ada baru melakukan, menunggu sampai dia sehat baru dia mau beribadah. Tetapi seorang muslim di dalam kehidupannya adalah bagaimana dia berbuat dan menyambut apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan apa yang akan aku dapatkan, tetapi apa yang bisa aku lakukan. Tidak ada pertanyaan nanti, karena dia tahu betul bahwa dirinya sudah diperintahkan oleh Allah, dan dia tidak pernah tahu bahwa apakah ke depan dia akan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan atau kesehatan atau yang lainnya. Oleh karena itu, hidup seorang muslim itu adalah hidup yang penuh dengan usaha keras dan kerja keras, dan menyambut apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, di samping usaha-usaha keras bahwa umat Islam itu bekerja untuk dapat mengeluarkan zakat. Lizzakati fa'ilun, bahwa orang orientasi muslim berzakat, bekerja untuk membayar zakat. Orientasi ini disebutkan dalam bahasa Inggris think giving, berpikir untuk memberi. Ayat ini disebutkan lanasdokonna, ketika kita memiliki lanasdokonna, kalau kita berpikir untuk bersedekah, berpikir bekerja untuk dapat memberi, membantu orang lain, membesarkan sesama, maka Allah menyatakan dan kita pun insya Allah akan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang layak hidup di bumi ini, layak menjadi tetangga yang baik, layak menjadi teman yang baik, layak menjadi pemimpin yang baik. Saya Jenal Arifin dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.